hanya bisa dokternya pasti sedang jalan karena memang tidak ada. Karena menyalahkan diri sendiri itu enggak enak. Jawaban simpelnya itu sebenarnya. Tapi ada aspek lain juga gini. Kita hidup dengan diri kita sendiri jauh lebih lama daripada kita mengetahui hidup orang lain. Jauh itu tingkatnya. Kalau gitu hidup dengan diri kita sendiri 24 jam, kenal sama orang lain yang paling deket aja lah. Itu kalau bisa 12 jam sehari aja wis. Apa namanya, luar biasa itu. Apa tanda petik wis muntah-muntah gitu. Dan efeknya adalah kita melihat diri menjadi sangat kompleks. Karena pengalamannya 24 jam nih hidup sama diri. Kita tahu pengalamannya, cara berpikirnya dan seterusnya. Ketika dengan orang lain kita mengetahui sangat sedikit, ditambah pelabelan-pelabelan dan kategorisasi dalam kepala sehingga kita melihat orang menjadi sangat simpel. Itu yang jadi masalah dasar. Ketika kita melihat diri kita kompleks, melihat orang lain simpel, sehingga kita memotret dia dalam sub sistem yang kita miliki. Ah, ewangnya gini, taruh sini. Yo, salah itu berarti. Itu gini-gini, yang benar kayak gini kok. Itu adalah cara pemindaian, cara menimbang yang tidak adil. Karena kita tidak tahu kompleksitas dia. Kita hanya mengambil satu komponen, kemudian dimasukkan kepada sistem kepercayaan diri kita yang kompleks dan lengkap. Tiap manusia punya kelengkapannya sendiri. Sehingga akan ketemu tidak pasnya nih, ketemu nggak matchnya nih, sehingga nyalain ya gampang, ya aku masuk gini dan seterusnya. Itu kemudian menjadi bahaya kalau kita tidak memahami bahwa menyalahkan orang lain dasarnya adalah dari ketidakadilan kita terhadap informasi. Kita ngelihat orang 5 menit udah punya, seolah-olah punya kesimpulan seumur hidupnya dia seperti apa. Bahkan kalau kita ketemu, saya pernah mengalami juga, ketemu sama teman lama yang gak ketemu 10 tahun. Terus ketemu pertama langsung gini, kok kamu berubah ya? Ini kan menyenangkan sekali nih. Bahwa dia dirinya 10 tahun berubah, itu gak masalah. Tapi ketika orang lain gak ketemu 10 tahun dan berubah, itu dipertanyakan menjadi sesuatu yang aneh. 10 tahun gak ketemu, kamu berubah ya sekarang? Semua orang pasti berubah. Gimana sih? Semua orang pasti mengalami pertumbuhannya. Yang tidak kita terima adalah image yang kita miliki di sini terhadap dia yang kita mungkin kenal 3 tahun selama SMP atau SMA gitu. Terus kemudian kita ketemu lagi, kok udah gak cocok lagi ya? Berubah kamu sekarang, gak seperti dulu lagi. Itu yang kamu alami sebagai gak masalah, tapi ketika kamu orang lain mengalami itu, jadi aneh buat dirimu. Ini kan gak adil nih. Itu menunjukkan awareness, kewaspadaan terhadap diri kita sendiri juga lemah. Kan gitu. Sebenarnya yang kita miliki dari dunia adalah representasi yang kita tanam di kepala ini. Nah, balik ke pertanyaan, kenapa kita mudah menyalahkan orang lain? Kalau sesuatu yang lengkap dihadapkan pada sesuatu yang tidak lengkap, pasti sangat mudah menyalahkan orang lain. Apalagi ketidaklengkapan itu dibuat ilusi seolah-olah lengkap dengan labeling tertentu. Maling, pasti buruk, selesai. Tapi kita tidak melihat kompleksitasnya di situ. Dia maling karena memang pengen maling, atau memang tidak ada pilihan lain. Mungkin dia sudah tidak punya. Hadapkan pada sebuah keadaan gini, misalnya kompleksitas gini, maling itu buruk, oke, titik, selesai. Itu mudah ngomong maling itu buruk, karena keadaanmu tidak memaksa untuk maling. Coba kamu dimasukkan dalam sebuah situasi, di mana kamu benar-benar tidak punya uang, kemudian orang tuamu sedang sakit, dan membutuhkan uang segera untuk melakukan operasi misalnya, kamu tidak punya pilihan lain, minjem duit udah gak ada yang percaya sama kamu, terus kamu maling. Kamu menjustifikasi gak perilaku maling itu? Diri ketika melakukan pasti menjustifikasi dengan kompleksitas kepepet yang seperti itu. Maling itu sendiri buruk, tapi kompleksitas yang ada di sekitarnya membuat itu jadi solusi yang hanya bisa dia lakukan. Kadang-kadang orang melakukan keburukan karena memang tidak ada pilihan lain. Karena ada keburukan lain yang lebih besar menurut dia yang harus dihindari dengan keburukan yang lebih kecil. Nah, kompleksitas seperti ini tidak mudah dipindai, tidak mudah disadari, lebih mudah menyalahkan pada titik malingnya saja. Maling, salah, titik. Pada keadaan normal, orang yang tiba-tiba maling, ya salah, saya setuju. Tapi pada keadaan tertentu, saya nggak membenarkan maling, kadang-kadang tidak ada jalan keluar untuk tidak maling, kan kadang-kadang gitu. Jadi dalam hidup itu nggak simple, segala hal itu. Coba gini, saya yakin tidak ada manusia di dunia ini yang tidak berdosa. Kepercayaan saya percaya itu, bahwa semua orang pernah melakukan dosa dan kamu tahu persis bahwa itu dosa. Tapi kamu melakukan dosa itu, coba dipikir argumentasinya dulu kenapa. Pasti ada pertimbangan-pertimbangan yang kompleks sehingga kamu melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan dirimu, tapi kamu tetap mau melakukan karena sebuah apa, pertimbangan yang lebih luas daripada itu. Nah, kompleksitas itu hanya kita mengalami diri kita sendiri problemnya, dan susah kita menceritakan kepada orang lain. Tapi yang saya yakin bahwa orang lain juga pasti mengalami kompleksitas seperti itu. Kita menangkap orang lain hanya dengan potret sedikit, kemudian nabrakkan dengan konsep kita yang kompleks, kemudian menyalahkan, itu mudah. Jadi kalau ngomong pendeknya, kenapa kita mudah menyalahkan orang lain? Karena nomor satu tadi itu, yang pertama saya katakan, bahwa lebih mudah menyalahkan orang lain daripada menyalahkan diri sendiri. Nomor dua, kita malas untuk mengetahui bahwa sebuah perilaku itu punya kompleksitas yang luas di belakangnya. Nomor tiga, kadang-kadang ada yang gini, kalau ada orang yang merasa tinggi dengan menunjukkan bahwa orang lain rendah, jadi menyalahkan orang lain, itu meninggikan diri sendiri. Baik, yang dorongannya seperti itu. In the end, sebenarnya kamu mau nyalain orang lain juga gak masalah, monggo-monggo itu perilakumu. Tapi yang pasti itu tidak menumbuhkanmu, itu hanya memberi ilusi terhadap dirimu yang lebih baik, dirimu yang lebih benar. Padahal itu adalah bukti nyata bahwa dirimu tidak bisa memahami kompleksitas, tidak bisa memahami dirimu sendiri lebih dalam. Mau nyalain orang lain, jangan salahin orangnya, salahkan dirimu sendiri dulu. Kenapa mau nyalain orang lain?